Hikmah hari ini. Satu hari, satu hikmah. Bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma aujaba hamdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, sungguh berbahagia sekali. Kita masih bisa dipertemukan lewat udara karena kasih sayang Allah semata-mata. Amin ya rabbal alamin. Hikmah hari ini tentang pergaulan yang baik. Di dalam ungkapan ahli hikmah, su'ul khuluqi yu'ti, kejahatan kelakuan mudah sekali menular. Para pendengar yang saya muliakan, sudah menjadi fitrah atau naluri bahwa manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain. Melalui pergaulan, seseorang dapat melakukan hubungan persaudaraan, saling bertukar pikiran, dan bersenda gurau dengan orang lain. Semakin dekat hubungan persaudaraan antara seseorang dengan orang lain, semakin banyaklah yang akan dapat diungkapkan, baik mengenai hal-hal yang ringan maupun mengenal hal-hal yang berat dan rahasia. Saling mengungkapkan isi hati dari dua orang adalah menjadi obat untuk meringankan tekanan perasaan masing-masing. Di samping itu, orang-orang yang berteman dekat biasanya dengan rela hati saling membantu dalam mengatakan kesulitan sehari-hari, entah kesulitan dalam bidang material, entah kesulitan dalam bidang spiritual. Banyak sekali faedah yang dapat diambil dari pergaulan. Oleh karena itulah, kita harus menjaga dengan baik agar pergaulan kita yang telah ada, apakah dengan kawan sekelas, baik usia ataupun ekonomi, apakah dengan kawan bertetangga, apakah dengan kawan dalam satu organisasi atau kawan-kawan lainnya, dapat berjalan dengan penuh persaudaraan dan tidak diganggu oleh pertengkaran dan persengketaan. Para pendengar yang saya hormati, untuk menjaga dan membina agar pergaulan dapat berlangsung dengan penuh persaudaraan, hendaklah diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Usahakanlah mendahulukan kepentingan teman atau saudara dari kepentingan sendiri. Yang kedua, ikutilah pembicaraan teman dengan penuh perhatian. Dan yang ketiga, ikut gembira apabila teman kita gembira. Dan ikutlah sedih apabila teman kita sedih. Yang keempat, kita memberikan pertolongan sebelum teman kita minta tolong. 5, berani memberi nasihat apabila ternyata teman kita bersalah. Dan yang 6, hindarkanlah segala hal yang mungkin menyakitkan hati teman kita. Dan yang terakhir, 7, kalau kita bersalah kepada teman, cepat minta maaf. Begitu pula terhadap masyarakat umum di sekitar kita, mestilah bersikap ramah tamah, hormat dan sopan, jangan berkata kasar dan menunjukkan sikap tidak senonoh. Nabi telah bersabda, wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahu Muslim. Artinya, janganlah kamu bermarah-marahan. Janganlah kamu berdengki-dengkian. Janganlah kamu berjauh-jauhan hati dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Dengan demikian akan terciptalah pergaulan yang baik dan harmonis antara sesama manusia, baik antara muslim dengan muslim maupun antara muslim dengan yang bukan Muslim. Para pendengar, demikianlah sekilas urian hikmah hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa esok pada waktu dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.